Baik Bang Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Shallu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Anas Radio di manapun Anda berada, apa kabar? Kaifa halukum? Apa kabar antum semua? Mudah-mudahan di kelima kita di tahun 1433 Hijrah ini kita masih tetap semangat untuk berpuasa dan menjalankan ibadah harian kita, dan semoga semua amalan kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Juli 2012, insyaallah kita kembali lagi bersama bincang usaha mandiri boom bersama Bang Andri Matsa kita. Beliau adalah super trainer dan motivator yang insyaallah sudah tidak diragukan lagi pengalaman beliau dalam melaksanakan bisnis secara real, secara nyata, secara mandiri, yang beliau insyaallah kami mendapat informasi bergerak di beberapa bidang usaha mandiri. Baik, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, kami juga mempersilakan antum semua untuk menanyakan semua permasalahan yang terkait bisnis mandiri yang antum sudah bangun atau antum yang belum membangunnya dan ingin segera melanjutkan semua rincian, semua ide, semua kreasi antum mewujudkan bisnis secara mandiri. Bisa antum tanyakan dalam chat box di website www.annasradio.com atau antum bisa bertanya langsung juga melalui Yahoo Messenger di manapun alamat Annas Radio. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah tema kali ini akan kita bahas tidak kalah menariknya dengan tema-tema yang lalu. Dan sekali lagi saya katakan, mudah-mudahan tema ini adalah tema terakhir buat antum yang ingin memulai. Jangan ragu lagi untuk memulai bisnis, jangan tunda lagi, karena ketika antum menunda bisnis antum, berarti antum menunda untuk berhasil. Ketika antum memulai dengan segera bisnis antum, maka antum segera mungkin juga mendapatkan keberhasilan bismillah ta'ala. Tapi kita pagi hari ini adalah peluang bisnis di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang full dengan ibadah, bulan yang semua aktivitas kita dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak lupa, di bulan itu kita sisipkan setidaknya kita melakukan bisnis yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kami langsung persilakan kepada Bang Andri Matsa untuk memulai topik kita pada kesempatan kali ini. Silakan Bang. Baik Bang Andri, Ramadan adalah ya. Bulan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur atas banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua kaum muslimin, para pendengar Anas Radio, terutama Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikannya kita kembali semua ke dalam bulan suci Ramadan, sehingga kita mempunyai banyak sekali peluang untuk beramal ibadah di dalam bulan suci yang indah ini. Dan tentunya tidak lupa Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali di acara Bincang Usaha Mandiri Anas Radio kali ini. Nah, insyaallah sesuai dengan apa yang disebutkan bahwa materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menganalisis peluang-peluang bisnis di bulan suci Ramadan. Jadi walaupun ya di bulan suci Ramadan ini tentu kita sangat fokus fokuskan diri kita untuk ibadah, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun insyaallah kita jangan lupakan bahagian dalam kehidupan dunia, di mana kita tetap mencari nafkah, tetap berwirausaha di atas kemampuan kita masing-masing, dan tentunya di atas situasi dan kondisi di mana kita berada. Nah, walhamdulillah sebenarnya pada dasarnya ya, bisnis di bulan suci Ramadan pada asalnya sama saja dengan di bulan-bulan yang lainnya. Hanya kalau kita ya kita teliti, kita lihat, kita analisa, peluang bisnis di bulan Ramadan itu banyak dilandasi oleh berbagai perubahan-perubahan. Nah, baik itu perubahan fisik, perubahan psikologis, dan perubahan sosial pada kehidupan masyarakat. Nah, terutama ya karena kita ketahui, ya karena di bulan suci Ramadan, ya para kaum muslimin di siang harinya berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Ya. Dan malamnya mereka Masya Allah berbuka puasa itu dari sejak maghrib sampai ya menjelang subuh untuk makan sahur ya dalam memulai puasa. Nah, tentunya berarti dari sisi ini peluang bisnis itu bisa dilihat dari intinya adalah perubahan. Ya, seperti yang Bang Andri ucapkan tadi di awal. Yang pertama, peluang bisnis itu di mana-mana bisa dianalisa dari sisi perubahan sosiokultural namanya. Jadi perubahan budaya di masyarakat, ya perubahan gaya hidup masyarakat. Di mana kalau kita ketahui di bulan puasa, di mana selama ini kalau hari-hari di luar Ramadan, ya orang-orang kan makan pagi dan sarapan. Nah, dengan berpuasa di bulan Ramadan, ya kita dilarang untuk makan dan minum di siang hari. Nah, di mana budaya masyarakat itu, ya enggak, itu apa namanya, lebih awal, ya enggak, sarapannya, atau yang lebih kita kenal dengan istilah ya sahur, ya enggak, sahur di waktu dini hari menjelang terbitnya fajar. Nah, ini kan terjadi perubahan sebenarnya, perubahan budaya di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, yang seperti kita ketahui, nah, kita tidak ada makan siang dan juga tidak ada makan sore. Ya, ini secara sudut teknis ya. Di mana kaum muslimin itu berbuka puasa, ya enggak, ketika matahari telah terbenam. Nah, ketika apa namanya, masuknya waktu sholat maghrib di berbagai negeri. Nah, Masya Allah, dengan perubahan-perubahan seperti ini kita lihat banyak sekali ya, terjadinya perubahan budaya, ya enggak, sosiokultural seperti ini. Nah, Masya Allah, peluang-peluang bisnis pun timbul. Ya, makanya bisa kita lihat yang tadinya ya, banyak di kalangan para pedagang, Masya Allah, yang tadinya kalau jualan itu jualannya pagi, ya seperti yang Bang Andri lihat juga di daerah saya ini, ya ada usaha-usaha yang tadinya jualan sarapan pagi tiba-tiba tutup. Nah, muncul, ya enggak, munculnya ramenya mereka bermunculan di sore hari menjelang berbuka puasa. Nah, ini kan terjadi perubahan. Dan ini juga peluang bisnis yang bisa kita buka dengan melihat perubahan-perubahan di masyarakat. Lalu yang berikutnya, yang kedua, mungkin juga perubahan itu muncul karena perubahan demografi. Jadi perubahan tempat. Di mana kita lihat ketika bulan Ramadan, Masya Allah, tempat-tempat tertentu, terutama misalnya masjid, Subhanallah, ya banyak tempat ya, yang biasanya mungkin ketika hari-hari biasa di sholat-sholat fardu, ya enggak, hanya satu saf, dua saf aja. Tetapi Masya Allah, ketika bulan suci Ramadan, karena ada syariat sholat tarawih berjamaah di masjid, ya masjid-masjid pun Masya Allah, banyak kaum muslimin berkumpul di sana. Dan tiba-tiba kita lihat, Subhanallah, banyak masjid-masjid yang di pelatarannya, ya enggak, menjadi tempat berkumpul, menjadi tempat, ya Subhanallah, ya peluang-peluang bisnis, usaha-usaha perdagangan. Jadi tidak sedikit masjid-masjid yang mengadakan bazar-bazar, apakah itu buku, busana muslim, ya makanan-makanan berbuka puasa, dan yang selain, yang semisalnya, Masya Allah, ramai sekali. Dan ternyata dimanfaatkan juga buat berbagai kalangan, ya enggak, menjadi tempat promosi, ya tempat pencitraan, Masya Allah, banyak sekali kita lihat. Dan ini semuanya adalah ya peluang bisnis yang tercipta karena perubahan yang terjadi di bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum. Walaupun perubahan seperti ini terjadi, namun tentunya bisnis, ya enggak, apapun yang kita inginkan di bulan Ramadan ini, yang sangat berpengaruhnya bukan pada apa yang terjadi di lingkungan kita, tetapi apa yang ya enggak, kita miliki dari segi kapasitas, kemampuan, berani, keberanian untuk membuka usaha. Walaupun masjid menjadi ramai, ya Subhanallah, banyak sekali orang berkumpul. Nah, kalau tidak punya keberanian untuk membuka usaha, ya tidak ada yang namanya berwirausaha. Ya, karena orang, ya enggak, orangnya banyak, tempat orang berkumpul, tetapi keberanian entrepreneur, keberanian untuk membuka usaha tetap aja kecil, ya enggak, tetap aja tidak ada nyali, ya enggak, dan naluri untuk membuka usaha. Ini dua, ya, Jadi masalah besar bagi kita yang belum berani membuka usaha. Lalu yang kedua, mungkin kreativitas yang sangat berpengaruh. Karena kreativitas ini adalah inti dalam membaca peluang bisnis. Karena walaupun banyak orang berkumpul di bulan suci Ramadan ketika menjelang berbuka puasa, subhanallah, banyak sekali orang-orang di tempat-tempat keramaian, biasanya ada taman-taman yang sepi, tiba-tiba ketika bulan suci Ramadan sebuah taman atau gazebo di sebuah kota menjadi rame, ya enggak? Banyak orang-orang berkumpul, ya enggak? Kalau bahasa di negeri kita ini ngabuburit, nah masya Allah. Nah, tetapi tanpa ada keberanian, tanpa ada kreativitas, ya tetap saja peluang orang berkumpul, banyaknya kaum muslimin yang berkumpul, itu tidak menjadikan, ya enggak, kita bisa membuka usaha. Jadi tetap, walaupun perubahan-perubahan, ya enggak, apa, gaya hidup di masyarakat, di bulan puasa ini, masya Allah, apalagi di negeri kita ini, ya enggak, banyak sekali budaya-budaya masyarakat ya, yang terjadi di bulan suci Ramadan. Ya enggak, walaupun memang tidak semuanya bentuknya positif ya, secara sudut pandang syariat, sehingga kita lihat banyak sekali pasar-pasar, subhanallah, mal-mal itu menjadi ramai ya, di mana nanti subhanallah kita ketahui di hari 10 akhir di bulan suci Ramadan harusnya beriktikaf di masjid, subhanallah. Nah ini Pak, masyarakat kita masya Allah banyaknya melakukan kumpul-kumpul ya, subhanallah. Bahkan semakin akhir bulan Ramadan semakin ramai lah pasar-pasar, plaza-plaza dan mal-mal. Jadi namun semuanya itu gantung pada kita menangkap peluang bisnis ya, enggak? Cara berpikir kita yang kreatif, kira-kira di bulan suci Ramadan ini dengan terjadinya perubahan ya, enggak? Kira-kira apa bisnis yang bisa kita mulai ya, enggak? Apakah bisnis dengan cara sendiri atau bersama dengan orang lain atau bermitra dengan orang lain, masya Allah, dengan memanfaatkan berkumpulnya kaum muslimin di berbagai tempat ya, karena ya subhanallah, karena ya hari-hari di bulan Ramadan yang indah ini, masya Allah. Begitu Abu Zurah, pertama kita pancing dulu, nanti mungkin sebab itu ada yang mau sharing dan tanya jawab. Baik, Abu Zurah. Baik Bang Andri, Ramadan adalah bulan Hijriah yang setiap tahunnya itu selalu berulang, dan bisnis di bulan Ramadan nantiasa juga berulang, itu saja. Nah, yeah. Ada satu pertanyaan yang menarik di bisnis Ramadan ini. Seandainya ada dua pilihan, satu pilihan bisnis atau pilihan jenis bisnis yang sama dan berulang di Ramadan, hanya saja kreasinya ditambah. Lalu pilihan yang keduanya adalah kita melakukan bisnis dengan di tiap Ramadan itu berbeda-beda. Nah, apa nasihat baiknya? Apakah pilihan pertama dengan bisnis yang sama lalu kreasinya yang diubah tiap tahun, atau bisnisnya yang tiap tahun diubah-ubah? Bagaimana pendapat Bang Andri? Silakan Bang. Ya, subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Jadi dua-duanya tentu ada kelebihan dan kekurangan ya. Ya, ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, ya, ini dikembalikan dulu kepada orang yang ingin berwirausaha. Jadi kan apa namanya, kalau kita kembalikan kepada kita yang berwirausaha, apa yang kita kejar dari kita membuka usaha? Ya, kalau kita kejar dari apa namanya membuka usaha, yang kita analisa bisnis yang sama tersebut, ternyata memang di setiap tahun ya enggak terjadi peningkatan, ya sesuatu yang tidak salah kita buka bisnis yang sama. Ya, hanya bisnis yang sama dari bisnis yang sama itu dikreasikan, kan gitu? Ya enggak. Jadi dari bisnis yang sama, misalnya kita jual makanan misalnya, yang es cendol atau apa namanya es kelapa di saat berbuka puasa. Nah, bagaimana dari bisnis yang sama ini dikreatifkan? Ya enggak, dikreatifkan. Kan bisa kan? Jadi kreativitas itu bukan pada bidang yang berbeda, bisa jadi pada bidang yang sama tetapi dikreatifkan. Mungkin servisnya yang ada perubahan sehingga masyarakat itu melihat dari tahun ke tahun, wah masya Allah, tahun kemarin ternyata menjualnya hanya pakai gerobak. Wah, sekarang tahun kemarin hanya pakai gerobak, nah, sekarang ternyata masya Allah dia lebih kreatif menjualnya, ternyata pakai mobil. Nah, itu kan ada perubahan, ada kreativitas di sana, sehingga masyarakat pun masya Allah menilai ya subhanallah, bisnis yang kita lakukan itu terjadi perubahan, terjadi masya Allah inovasi di dalam bisnis, dan tentunya akan meningkatkan penjualan dalam satu sisi. Jadi yang namanya kreativitas itu bisa pada bidang yang sama, atau mungkin masya Allah servisnya yang kita lakukan, yang tadinya tahun yang lalu ternyata apa jual air kelapanya tidak ada delivery, sekarang masya Allah dia membuat pelayanan ya, enggak antar jemput. Ya silakan, ya enggak, masyarakat yang mau membeli di daerah kita, RT RW yang mau apa namanya? Air kelapanya kami antar, cukup SMS di nomor segini, nah, tunggu dalam 30 atau 40 menit kami antar ke rumah-rumah Anda, ke depan rumah Anda, door to door. Masya Allah, ini pun sebuah kreativitas. Dan tidak salah, setiap tahun dia melakukan hal yang sama berulang-ulang. Maksudnya intinya itu adalah bisnis menjual air kelapa ketika berbuka puasa. Tetapi, nah ini dia, kreativitas itu pada hal-hal yang lain. Bisa pada promosinya, bisa pada tempatnya, ya enggak, bisa pada kemasannya, bisa pada brandingnya dan sebagainya. Nah, atau yang kedua tadi, ya enggak, seperti Al-Ah Abu Zur'ah sebutkan, yaitu kita berbeda bisnis. Ya enggak, nah, kalau berbeda bisnis ini memang, kalau berbeda bisnis kita harus melakukan analisa. Karena yang namanya beda bisnis, ya enggak, tentu kita melakukan analisa marketing berbeda dengan bisnis yang sama. Ya, bisa juga dari nol, ya, bisa juga memang sudah kita dapatkan informasi-informasi marketing pada bisnis yang sama, pada bisnis yang berbeda. Jadi misalnya tahun ini ternyata kita bisnis jual, ya enggak, air kelapa. Nah, subhanallah, ternyata mungkin ya, mungkin masyarakat jenuh. Wah, kalau ingat Kang Abu Zur'ah, ingatnya air kelapa, ya enggak, wah bosan ah, saya mau coba air kelapa yang lain. Nah, mungkin kalau kita ketahui masyarakat ternyata berubah juga dari sudut pandang ini, bisa jadi kita melakukan perubahan bisnis. Mungkin besoknya kita ganti dengan es cendol, ya enggak? Wah, Masya Allah, sehingga masyarakat itu penasaran, ya enggak? Dengan bisnis, perubahan bidang bisnis yang kita lakukan. Atau, ya enggak, sekalian kita rubah, bukan hanya minuman dan makanan. Mungkin kita rubah dengan menjual pakaian dan yang semisalnya. Begitu Abu Zur'ah. Jadi, dua-duanya punya prospek kelebihan dan kekurangan, tergantung ya kemampuan, kapasitas, dan kreativitas kita. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan Bang Andri. Ada pertanyaan lagi. Sekarang yang jadi masalah yang dikhawatirkan oleh pebisnis di bulan Ramadan atau seorang pemimpin dalam bisnis adalah terkait dengan karyawan atau partner kerja atau rekan kerja yang di bawahnya. Artinya apa? Artinya ketika kita mulai bisnis dalam produk-produk makanan gitu kan, yang kita jajakan pagi hari, lalu tiba-tiba kita jajakan jadi sore hari, dan ini kan cukup mengganggu waktu atau merubah waktu dari para pekerja yang kita kerjakan itu. Nah, itu bagaimana solusinya, Bang? Apa cara baiknya untuk mengatasi hal tersebut? Khawatir ada keluhan di belakang yang mengakibatkan di bulan depan atau bulan-bulan yang lainnya dia akan secara tiba-tiba tidak mengenakan buat bisnis kita. Silakan, Bang. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Barakallahu fikum. Ya, sebenarnya, ya, ini kan kita banyak sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang karyawan. Kalau karyawan itu memang sudah lama bekerja bersama kita, bermitra bersama kita, kan sudah bertahun-tahun bekerja bersama kita. Nah, harusnya karyawan yang seperti ini kan sudah melewati banyak sekali tahun-tahun, bulan-bulan Ramadan bersama kita. Dan artinya sudah mengenal karakter bisnis kita, sudah mengenal ya enggak, bagaimana ya, penjadwalan program kerja ketika masuknya bulan suci Ramadan. Ya, harusnya itu lebih bisa beradaptasi, ya karena pun Masya Allah, ya artinya Bang Andri pun punya karyawan, misalnya di satu usaha Bang Andri Abu Umar, yang sudah berjalan bertahun-tahun, dan mereka pun Masya Allah, tidak perlu diingatkan, ya enggak, sudah tahu gaya hidup, gaya pola kerja, ya enggak, pola kerja dan kinerja perusahaan saya di bulan suci Ramadan, kapan masuk, kapan keluar, karena sudah bertahun-tahun. Nah mungkin yang dimaksud di sini bisa jadi karyawan-karyawan yang baru ya, ya karyawan-karyawan yang baru, Masya Allah, ya, atau yang ya subhanallah terjadi perubahan pola pikir pada karyawan tersebut sehingga terjadi kejenuhan atau yang semisalnya. Nah, yang seperti ini itu ya, Bang Andri pun mengalami, misalnya memiliki karyawan baru atau teman yang baru, teman mitra kerja yang baru, harus kita ajak diskusi terlebih dahulu. Jadi yang pertama mungkin kalau bahasa di kerja itu, kita meminta komitmen kerja, ya enggak, di bulan suci Ramadan, ya enggak. Misalnya yang kerjanya mungkin full atau kerjanya jadi berkurang, tetapi biasanya kerjanya beda waktu, tapi Masya Allah, ya enggak, gajinya bagaimana? Nah ini kan harus didiskusikan, ya enggak, komitmen kerja nanti hubungannya ke Masya Allah penggajian kerja, kan begitu. Nah ini juga yang harus diajak berdiskusi. Jadi intinya berkomunikasi kita dengan karyawan sehingga menimbulkan komitmen-komitmen baru ketika memasuki ya enggak pola kerja di bulan suci Ramadan. Insyaallah kalau komunikasinya berjalan baik, mungkin kita bisa cari kiat-kiat khusus. Ya, namanya bulan suci Ramadan ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini kerja lebih sedikit, tapi Masya Allah pengen. Ya, artinya ya di mana-mana manusia itu ya fitrah ya. Hal yang lumrah. Ya, ingin ya seminimal mungkin, tapi mendapatkan yang semaksimal mungkin. Ya, Masya Allah. Kalau perlu THR-nya berlipat ganda. Nah, begitulah kira-kira Abu Zur'ah yang harus diajak berdiskusi dengan mereka. Baik, Bang Andri. Ini ada pertanyaan dari Al-Akh Febri di Jakarta. Mohon maaf Bang Andri Matsa, bagaimana peluang bisnis mie kocor di bulan puasa ini? Mie ini menawarkan mie dengan telur kocok plus es kopior. Apa ada yang sudah buat ya? Terima kasih Bang Andri. Selamat Bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Al-Akh Febri di Jakarta ya? Kalau yang ya selama ini yang Ana lihat di Bandung, ya subhanallah itu belum ada perpaduan seperti itu. Ya perpaduan yang antum sebutkan tadi. Nah ini boleh kita coba. Ya hanya memang yang namanya percobaan itu banyak tahap-tahapnya yang namanya kita membuka usaha. Jadi dalam rumus para pengusaha, rumusnya itu disebutkan oleh para pengusaha di buku-bukunya, rumusnya itu 7 banding 3 ya. Jadi coba kita buat dulu, uji coba. Nah, coba kita kita tes kan, kita cobakan kepada orang-orang di sekitar kita, bisa keluarga, bisa kerabat, bisa tetangga, ya kan? Nah, kata para pengusaha, kalau 7 orang dari 10 orang mengatakan produk kita itu ya enak, ya enggak, rasanya Masya Allah secara kualitas dan Masya Allah diterima oleh mereka, maka kata para pengusaha itu sudah layak dijual. Jadi 7. Ya. Kalau kurang dari itu, kurang dari setengah, misalnya terjadi kebalikannya. Misalnya kita coba es tadi atau mie tadi, 3 mengatakan tidak enak. 3 mengatakan enak, sedangkan kebalikannya 7 yang mengatakan tidak enak. Nah, berarti kita harus tanyakan lagi kepada yang mengatakan tidak enak tadi, ya, apa yang membuat ya enggak tidak enaknya produk saya ini. Lalu kita lakukan inovasi ulang. Nah, seperti itulah yang harus kita lakukan terhadap ya pembuatan produk baru seperti ini. Ya nanti kalau sudah masuk ke angka ya di atas 5, 6 atau 7 orang yang berkata bagus ya, nah dicampur dengan keberanian yang kita miliki, insya Allah ya siap untuk diluncurkan produk tersebut. Begitu Abu Zur'ah. Ya. Baik, bisa selesai Pak. Mungkin insya Allah untuk melebih freskan pikiran kita dan memberikan kesediaan waktu buat teman-teman yang ingin bertanya, dan semoga mereka setelah mendengarkan jeda Muratal Akhwan berikut ini bisa lebih matang lagi pertanyaan mereka Bang. Mari kita jeda sejenak, dan para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, setelah jeda ini kami akan buka lagi forum pertanyaan. Silakan tanyakan semua permasalahan antum terkait dengan bisnis di bulan Ramadan. Insya Allah Bang Anggi Mas akan menjawabnya. Saya sampaikan di Yahoo Messenger alamat Anas Radio atau di chat box di www.anasradio.com. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil qum illaila illa qalila nisfahu anqus qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا إنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله مقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن. Baik, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarak kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah para pendengar Annas Radio di manapun Anda berada, kembali lagi kita di acara Bincang Usaha Mandiri bersama Bang Andri Maksa, super trainer dan motivator kita. Insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita sedang membahas peluang bisnis di bulan Ramadan. Bang Andri juga tadi sudah menyebutkan di pendahuluan bahwa peluang bisnis itu terkait juga dengan perubahan-perubahan. Ada perubahan demografi, ada perubahan waktu dan perubahan yang lainnya. Dan ada juga pertanyaan sudah dijawab dan alhamdulillah kita kembali lagi membuka forum pertanyaan. Jika Anda di antara antum sekalian yang ingin menanyakan terkait dengan bisnis antum atau yang akan aku menjalankan, silakan berbondong-bondong bertanya kepada kami dan mudah-mudahan jika ada kesempatan dan nanti akan menjawabnya dengan tuntas bismillahi ta'ala. Baik, Bang Andri Maca. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan dari yang di timur, Bang. Ya, Bang. Kita justru jadikan bulan Ramadan menjadi peluang bisnis, tapi ada sebagian pengusaha atau pekerja yang kan bulan dari bisnis dan fokus ibadah. Ya, kita mengkompromikan antara fokus ibadah dan ingin membuat bisnis di bulan Ramadan. Silakan Bang Andri. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ya, pertanyaan Ahrian di Jakarta Timur, masya Allah ya, sungguh luar biasa. Semoga Allah merahmati kita semua dengan apa yang kita tanyakan ini, masya Allah. Nah, di sini sebenarnya hal-hal yang ditanyakan ini bisa dirinci terlebih dahulu, ya. Karena terkadang ya banyak juga, tidak sedikit para pekerja atau para pengusaha, ya Bang Andri juga termasuk di dalamnya yang jenisnya seperti ini. Artinya, ya, ketika kita masuk bulan suci Ramadan, memang kita tentunya kita ingin kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus diketahui Ahrian Jakarta Timur, ya. Nah, kami-kami ini sebelumnya sudah melakukan strategi, yang strategi dalam berwirausaha dan strategi dalam bisnis. Misalnya, sebelum masuknya bulan Ramadan, ya enggak? Misalnya Bang Andri Abu Umar sudah melakukan strategi-strategi, misalnya dalam mengumpulkan dana, ya enggak? Dalam mengumpulkan target-target, nah, apa namanya, omset dalam keuangan dan sebagainya, ya, jadi sudah diatur dulu, ya, nggak, pendapatan itu. Sehingga kalau dalam bahasa kita, ya enggak, kita punya cadangan, ya enggak. Jadi ketika kita ingin fokus beribadah di bulan suci Ramadan, ya enggak, kita punya cadangan keuangan untuk menjalani hidup kita di bulan suci Ramadan tersebut, tentunya, ya enggak. Dan setelahnya, apalagi ya di kalangan masyarakat Indonesia ini, masya Allah ada budaya-budaya, ya, budaya bersilaturahmi, ya enggak, budaya bertamu, budaya juga apa namanya yang kita kenal dengan istilah mudik dan yang semisalnya. Ah, yang seperti itu berarti kan target-target keuangannya lebih banyak lagi, karena kita masya Allah ingin membuat, ya, membuat semua target kita itu terpenuhi. Jadi ini yang pertama, sudut pandang yang pertama. Jadi setiap orang yang terkadang dia fokus untuk beribadah di bulan suci Ramadan, bisa jadi dia sudah menyiapkannya seperti, ya, seperti yang Bang Andri lakukan juga di, ya, sebelum-sebelum, jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Ini misalnya satu. Lalu sudut pandang yang kedua, nah, bagaimana dengan orang yang masih tetap ingin fokus, ya enggak, namun di satu sisi tetap menjalankan pekerjaan dan bisnisnya. Nah, ini kan kata kuncinya adalah bagaimana manajemen waktu. Ya, karena subhanallah, waktu itu adalah nikmat yang subhanallah, nikmat bagi manusia yang paling berharga, ya enggak. Jadi waktu ini sama bagi kita semua, bagi yang bekerja, yang tidak bekerja, bagi pengusaha yang tidak berwirausaha, namun semuanya harus dimanfaatkan. Nah, apalagi yang ingin mendapatkan keduanya. Nah, berarti kita harus mengefektifkan cara bekerja kita. Jadi bagaimana, subhanallah, walaupun kita bekerja di siang hari, masya Allah misalnya seperti itu, tetap kita bisa, ya enggak, memanfaatkan waktu kita untuk fokus beribadah di malam hari dan yang semisalnya. Termasuk yang, ya, kebalikannya daripada itu. Ya, kalau misalnya seperti tadi, ya, kalau dia ingin dia fokus beribadah di bulan suci Ramadan, dia harus berpikir bagaimana bisnis dia, pekerjaan dia ini di luar bulan Ramadan, sebelumnya dan sesudahnya, itu sudah siap untuk menyangga kehidupan ekonominya. Bukan hanya kehidupan diri dia, tapi juga kehidupan keluarga yang ditanggungnya. Ya, jadi begini aja, kita atur manajemen waktu kita. Nah, bagaimana kita mengatur secara, masya Allah, secara tepat. Kapan kita harus bekerja, masya Allah, dan kapan kita fokuskan betul-betul, ingat, apa namanya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya bekerja itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak boleh meninggalkan, ya, ingat, anak istri kita dalam keadaan terlantar di dalam agama kita. Begitu kira-kira Aryan di Jakarta Timur. Abu Zur'ah, kembali. Baik, mari, ya. Ada pertanyaan lagi, Bang, dari Al-Akh Abu Khalid di samping Ceger. Bisnis yang berkembang di bulan Ramadan itu terikat dengan makanan dan lalu di akhir Ramadan juga pakaian. Hanya itu saja bisnis. Apa ada usulan dari Pak Andi Masa tentang bisnis lain yang insya Allah bisa booming, Pak? Silakan, Pak. Ya, masya Allah. Memang yang seperti ini kita tidak bisa paksakan Al-Ahbab Abu Khalid di samping Ceger, Barakallahu Fikum, karena memang ada jenis-jenis bisnis yang dia sifatnya musiman, ya, yang sifatnya musiman, masuknya waktu tertentu, ya. Jadi maksudnya ketika datangnya musim anak-anak sekolahan, berarti yang lagi musim ada bisnis jual beli alat tulis, jual beli baju-baju sekolah, ya, itu hal yang, ya, lumrah, ya. Jadi kita tidak bisa ngamuk-ngamuk, tidak bisa marah-marah, ya, tidak bisa menegatifkan usaha yang musiman seperti itu. Memang ada jenisnya usaha itu yang musiman, seperti yang tadi Bang Andri jelaskan. Nah, namun bagaimana kita ini ketika datangnya usaha musiman ini, ya, tetap kita bisa mempertahankan usaha yang kita punya. Jadi sekarang kadang bulan ataupun titik, ya, ketika usaha musiman itu terjadi. Memang terkadang di beberapa jenis usaha ada, ya, agak menyusut, ya, karena memang orang-orang subhanallah terfokus kepada, masya Allah, ke aktivitas di bulan suci Ramadan, ya, misalnya di usaha seperti ini, properti misalnya, ya, mungkin yang tadinya ramai di luar bulan suci Ramadan, ya, nah, masya Allah, sekarang agak berkurang, atau mungkin di aktivitas-aktivitas di pendidikan banyak sekali, ya, kegiatan-kegiatan sekolah atau kampus-kampus yang tadinya full, ya, nggak, aktivitasnya menjadi kurang setengahnya, atau ada beberapa tempat-tempat yang sudah meliburkan dari sejak sebelum bulan Ramadan, masuk kuliah dan masuk sekolah lagi setelah, ya, enggak, hari raya Idul Fitri nanti, masya Allah. Berarti kan betul-betul di tempat tersebut terjadi, ya, enggak, kevakuman di dalam aktivitas aktivitas bisnis. Nah, yang seperti ini kita tidak bisa apa namanya? Nah, bagaimana ya? Kita tidak bisa membuka lagi, ya, mempertahankan yang betul-betul memang sudah terhenti secara waktu. Nah, yang Bang Andri sarankan, bagaimana kita berkreativitas? Makanya entrepreneur itu sejatinya dia tidak tergantung pada satu produk. Ya enggak? Dan dia pun tidak terpaku pada satu tempat dan waktu. Ya. Jadi kalau misalnya seorang entrepreneur, seorang pengusaha, dia hanya oke ketika bisnis musiman. Ketika bisnis musiman itu berhenti, dia menjadi pengangguran lagi. Ini namanya bukan berwirausaha yang betul. Bukan seorang entrepreneur sejati. Karena seorang entrepreneur sejati itu Masya Allah. Ya. Kalau bahasa kitanya, palu gada. Ya enggak? Palu gada. Apa yang ya enggak? Lu mau, gue ada. Artinya dia bisa menjual apapun selama itu halal. Karena dia ini orang yang sangat kreatif dimanapun tempat, dimanapun dia berada. Kira-kira begitu. Jadi, subhanallah, kita harus berpikir keras bagaimana, ingat, di bulan suci Ramadan ini tidak hanya sekedar makanan dan minuman. Bisa jadi ya, di usaha-usaha tertentu, ya terbukti. Kita lihat di mana, misalnya di sebuah pasar, itu banyak sekali. Ya enggak, di bisnis-bisnis yang lain, ya enggak, ternyata kain laku, ya enggak, ternyata apa namanya, bisnis sepatu pun laku, bisnis baju pun laku, ya enggak, bisnis, ya enggak, apa namanya, pakaian-pakaian pun, Masya Allah, yang sejenisnya pun bisa laku asal kita kreatif di dalamnya, Masya Allah. Kira-kira begitu. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan lagi, Bang, dari Abu Khalil di Makassar. Tadi Abu Khalid, ini Abu Khalil. Kita menunggu Abu Khalis, Abu Khalid, dan Abu Khalil yang lain. Bagaimana strategi bisnis di bulan Ramadan yang itu? Ya, singkatnya waktu di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah, Abu Khalil di Makassar. Jadi strategi bisnis di bulan Ramadan, memang yang afdolnya kita memang sudah persiapkan strategi bisnis itu sebelum bulan Ramadan itu terjadi. Jadi jangan pas masuknya bulan Ramadan baru memikirkan bisnisnya. Nah, ini sepertinya walaupun tidak ada istilah terlambat dalam berwirausaha, sepertinya lebih utama tentu ketika kita melakukan strategi bisnis itu kita susun sebelum masuk bulan Ramadan. Ya. Nah, kalau Bang Andri yang menjadi seperti Abu Khalil, harusnya kita melakukan banyak sekali kalau baru membuka ya. Kita harus lakukan survei-survei sebelum masuknya bulan Ramadan. Apa yang kita inginkan? Produk apa yang kita inginkan kita buka? Enggak. Di tempat mana yang kita inginkan kita buka? Bahkan kita sudah melakukan hubungan-hubungan sosial dengan, ya Masya Allah, dengan tempat tersebut. Misalnya, kalau misalnya kita tadi mau buka sebuah bazar, enggak, di depan lokasi sebuah masjid yang besar, misalnya masjid alun-alun kota, atau Islamic Center, atau masjid apa, ya tentu sebelum masuknya bulan suci Ramadan, kita melakukan ya kegiatan-kegiatan komunikasi kan. Pak, bagaimana Pak? Ah, katanya mau buka bazar di masjid ini. Ya enggak? Kira-kira bazar apa yang bisa memungkinkan saya buka? Ya enggak? Kalau makanan-makanan apa yang boleh? Ya enggak? Apakah sudah ada yang booking? Kan begitu kan? Itu yang harusnya kita lakukan jauh-jauh hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Nah, kalau baru berbicaranya ketika bulan Ramadan sudah terjadi, bisa jadi suatu masjid itu, subhanallah, ternyata lapak bazarnya, yang walaupun jumlahnya 30, semuanya sudah menjadi milik orang-orang yang memang sudah melakukan komunikasi dengan pihak masjid tersebut. Misalnya ini, satu contoh. Nah, berarti kita, strategi bisnis kita, nah, kita telat. Sehingga kita terjadi oleh saudara-saudara kita, kaum muslimin yang lainnya. Jadi ini strateginya harus kita lakukan di awal, termasuk juga di tempat-tempat tertentu yang kita ketahui ya enggak akan ramai. Misalnya kalau di Bandung, subhanallah, di gazibunya depan ya enggak pemerintah Provinsi Jawa Barat, atau di pelataran, subhanallah, di depan PT Telkom itu, tiba-tiba jadi tempat berkumpul sore-sore, ngabuburit. Ada yang bermain sepeda, ada yang pejalan kaki, bahkan ada yang olahraga sore, ngabuburit di bulan Ramadan. Nah, kan kita cari titik-titik tempat ya enggak yang bisa kita jualan apa. Ya enggak, yang ternyata mungkin di sebelah sini, ya enggak, mungkin cendol yang belum ada, ini mungkin di sebelah sini apa, ternyata es campur yang belum ada. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jangan sekedar membuat strategi itu hanya ditulis di kertas saja di kamar, ya, tetapi tidak pernah keluar kamar untuk mensurvei apa yang terjadi di lapangan. Ya, nah ternyata pas masuk bulan Ramadan baru berniat, ternyata di tempat tersebut semuanya sudah ada es cendol, sudah ada es campur, dan akhirnya, Masya Allah, menyesallah kita karena strategi kita yang telat kita lakukan tadi. Begitu kira-kira. Jadi intinya adalah apa yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan itu terjadi dengan melakukan survei-survei. Subhanallah, sesuai dengan keadaan dan apa namanya tempat ya, di mana target bisnis kita ingin kita buka. Begitu Abu Zur'ah, barakallahu fikum. Abu Khalil di Makassar. Masyaallah, jazakallahu khairan Bang Andri, dan nampaknya telah menunjukkan untuk dulu lewat 2 menit dan alhamdulillah mudah-mudahan acara kita hari ini diberkahi oleh Subhanahu wa taala. Dan silakan Bang Andri untuk ditutup kata emasnya. Silakan Bang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini bulan suci Ramadan tentu ya enggak penuh keberkahan ya, dan keutamaan bagi kita kaum muslimin. Jadi Bang Andri ya inginnya kita walaupun tetap membuka bisnis ya, membuka perdagangan, usaha perdagangan kita, kita tetap ya enggak jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan. Jadi walaupun kita berdagang ya enggak di siang hari atau menjual sesuatu menjelang berbuka puasa, jangan lupa untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memperbanyak berzikir dan yang semisalnya ya enggak, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kaum muslimin dalam aktivitas berjual beli, karena tentunya ini adalah bersama masyarakat kan ya enggak, bisa jadi di imam Subhanahu wa taala lebih berlipat ganda ya enggak, karena niat kita bekerja ikhlas ya enggak, dalam berjual beli memberikan servis kepada masyarakat kaum muslimin ketika berbuka puasa ya enggak, siapa tahu di mata Allah Subhanahu wa taala itu lebih jauh berlipat ganda daripada ya enggak, mungkin orang-orang yang nongkrong-nongkrong di masjid tetapi subhanallah ya enggak, dia beribadah banyak tetapi tidak di atas ilmu dan tidak di atas mantapnya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, kita jangan menganggap remeh ya enggak, sekecil apapun ibadah di bulan suci Ramadan, walaupun itu hanya sekedar berjual beli ya, gorengan ketika mau berbuka puasa, bisa jadi di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal bagi kita yang berlipat ganda bagi kita ya enggak, nanti ya enggak, tabungan bagi kita di akhirat kelak. Masyaallah. Wah, ini ada ya pertanyaan lagi, kalau berjualan ya enggak, apakah sarana berjualan yang menarik akan mempengaruhi selera konsumen? Oh iya, betul. Ya jawabannya iya ya. Jadi jangankan apa namanya, jangankan apa sarana jualannya, tentu orangnya pun bisa membuat sesuatu yang lebih menarik, ya enggak. Ya, walaupun sarana jualannya bagus secara warna, secara kemasan, ya kalau orangnya pribadinya tidak berkemas dengan baik, ya enggak, tidak melakukan senyuman, masya Allah, ya enggak, luar biasa ya. Ya sapaan yang indah, cara menservis masyarakat dengan ya enggak, luar biasa. Masa baik, ya tentunya sarana jualan yang semenarik apapun, ya enggak, tidak akan banyak bermanfaat. Tapi kalau ditanya apakah sarana jualan mempengaruhi selera konsumen, akan sangat berselera. Jadi boleh kita kemas, ya enggak, kita kemas dengan sesuatu yang menarik kepada ya konsumen kita, sehingga mau membeli produk-produk kita. Ini terutama makanan, minuman, dan yang semisalnya. Begitu kira-kira, ya, Al-Ah Endarsa Febrian yang bertanya ini. Ya begitu Abu Zur'ah, cukup ya, mungkin subhanallah kita tutup dengan ya sudah ya, 10 silakan Bang ditutup sudah ya. Ya kita tutup dengan subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa insyaallah di pertemuan BOOM yang akan datang. Selalu semangat, pantang menyerah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian kita bersama Bang Andri Matsa telah selesai. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu yang beliau sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan keluarga beliau, serta memuliakan beliau terus selalu berada di jalannya insyaallah ta'ala. Dan sebelum kami tutup, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Insyaallah pada hari ini Rabu ba'da zuhur di Masjid Perpustakaan Nasional Jalan Salemba Raya bersama Al-Ustaz Muhammad Yahya dengan pembahasan akidah. Lalu di hari Sabtu insyaallah bersama kajian rutin kita bersama Al-Ustaz Ja'far Salih, Al-Ustaz Abdurrahman Mubarak, dan Al-Ustaz Rizki Ariesta bersama kajian akidah, akhlak, serta fikih. Dan insyaallah di hari Ahad kita juga akan secara rutin mengadakan kajian di Masjid Nurul Irfan Universitas Negeri Jakarta bersama Al-Ustaz Jafar Saleh dan Ustaz Imam Arif Elsi di kajian akidah dan kajian fikih mazhab Syafi'i di pukul 10 hingga waktu zuhur tiba. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi antum-antum yang bersedia hadir untuk menimba ilmu agama di kajian tersebut, atau antum yang tidak sempat mendengarnya bisa secara live mendengarkan melalui website www.annasradio.com. Dan semoga acara kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami juga menerima kritik dan saran jika ada salah dari kami sebagai moderator, dan kami mewakili Bang Andri Maca. Mohon antum mengirimkan di Yahoo Messenger di alamat Anas Radio atau di chat box di alamat website kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.